الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Baiklah, kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari Sahih Muslim 1444. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ولا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر مؤذن فأقام الصلاة وصلى. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar dia mengatakan kami berada pada sebuah malam menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat isya al-akhirah yang akhir. Lalu beliau keluar kepada kami, yaitu muncul. Telah berlalu sepertiga malam atau lebih. Kami tidak tahu apakah ada sesuatu yang menyibukkannya di keluarganya atau yang lain dari itu. Ketika beliau keluar, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian sungguh menunggu sholat yang tidak ditunggu oleh pemeluk agama lain selain daripada kalian. وفيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يدل أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول لهم في هذا مصلحة من جهة كذا أو كان لي عذر أو نحو ذلك. Ungkapannya ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kalian sungguh menunggu sholat yang tidak ditunggu oleh pemeluk agama lain kecuali kalian, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku sungguh aku telah kerjakan sholat dengan mereka pada waktu ini. Kemudian Nabi memerintahkan muadzin untuk mengqamatkan sholat dan beliau sholat. Ungkapan ini dianjurkan bagi imam atau seorang yang berilmu apabila dia terlambat datang ke teman-temannya atau terjadi dari dirinya sesuatu yang memberatkan teman-temannya. Itu lama-lama mau berangkat misalkan, kawan-kawannya udah nunggu lama, apa sih lama sekarang? Atau menjadi imam, kenapa kok lama juga nih, kok gak datang-datang juga? Maka hendaklah seorang alim atau imam ini mengungkapkan alasannya. Ya'tadzir ilaihim, memberikan udzurnya, menyebutkan udzurnya, ya, dengan mengatakan bagi kalian di dalam urusan ini ada sebuah kemaslahatan dari sisi ini dan itu. Atau kana li udzur, saya memiliki alasan. Tadi mungkin terlambat datang karena bocor ban. Ada terlambat atau yang lain. Artinya apa? Ketika Nabi SAW ditunggu-tunggu oleh para sahabat untuk mengerjakan sholat isya, beliau tidak muncul-muncul juga. Tidak muncul, tentu akan ada mungkin persangka-persangka. Maka untuk mengikis persangka ini, boleh sebutkan alasan. Ya. Nabi katakan, tidak ada yang menunggu, kalian sudah menunggu, kalian sedang menunggu sholat yang tidak dilakukan oleh orang lain selain dari kalian. Itu alasan dia disebutkan. Kemudian, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku telah kerjakan sholat isya itu pada waktu ini. Ada kemaslahatan yang disebutkan. Seorang ditunggu, pimpinan ditunggu, ketua ditunggu, kepala sekolah ditunggu oleh guru-gurunya. Gak datang-datang juga, pas muncul terlambat, dia sebutkan. Oh, saya ada urusan tadi, saya di rumah ada perlu begini begitu, ya, atau saya ada urusan pergi ke kantor lain sehingga saya harus terlambat ke sini. Ya. Atau kita mengatakan maaf, saya tidak datang dari awal karena begini dan begitu. Ya, ini lebih baik kita berikan penjelasan sehingga orang tidak menyimpan prasangka yang tidak baik. Ini Nabi memberikan alasan. Ini adalah contoh bagi kita. Tidak juga kita mengatakan apa saya akan melapor kepada orang semuanya. Tidak. Nabi kalau tidak disebutkan pun sahabat mungkin akan menerima keadaan itu. Akan tapi Nabi SAW memberikan alasan. Ya, akan keterlambatan. Baik. Tidak mesti mungkin kita memberikan alasan yang berdetail. Mungkin boleh jadi ada alasan yang rahasia. Tapi kita bisa katakan, maaf saya ada keperluan tadi. Apa keperluannya? Enggak juga. Ya, tapi kita sudah sebutkan, maaf saya tadi ada keperluan sehingga saya terlambat datang. Hadis berikutnya 1445 wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarana Nafi' qala haddatsana Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syughila 'anha lailatan fa akhara hatta raqadna fil masjid thumma istayqadna thumma raqadna thumma istayqadna ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر صلاة غيركم. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW disibukkan dari solat isya sebuah satu malam sehingga dia mengakhirkan solat isya itu. Sampai-sampai kami tidur di dalam masjid menunggu Rasulullah. Kemudian kami terbangun. Kemudian kami tidur. Kemudian kami bangun. Sudah terlalu terjatuh lalu berdiri. Berarti kan cukup lama itu. Ya mungkin tertidur setengah jam. Terbangun. Tunggu-tunggu nggak datang. Tertidur lagi. Ya. Lalu Nabi keluar kepada kami. Yani Nabi muncul. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun dari penduduk bumi ini pada malam ini yang menunggu sholat selain dari kalian. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, nama ahlul masjid. Orang berada di masjid sudah tertidur. Tidur ini dipahamkan bahwa tidurnya tidak mengganggu. متمكنا مقعده، ممكنا مقعده، yaitu tidur orang yang duduk yang duduknya kuat sempurna. Kalau duduknya miring, ya ini membatalkan wudhu menurut Syafi'iyah. Apalagi kalau seandainya mau juga badannya menelantang, maka itu membatalkan. Tapi kalau tidur duduk, duduknya itu betul-betul kuat, maka tidak membatalkan wudhu. Maka zahir dari hadis ini bahwasanya mereka ini tertidur dalam keadaan duduk, kemudian terbangun, kemudian tidur, tertidur lagi, kemudian bangun. Ya. An-Nawawi dia mengatakan wa fihi dalilun ala anna an-nawma mithli hadha la yaqudu ala la yuqid. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Wa bihi qala al-aktsaru, begitu dikatakan oleh kebanyakan ulama. Wa huwa sahihu fi madhhabina, dia adalah pendapat yang benar di dalam mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i. Baik, hadis 1446. Wa haddatsani Abu Bakr bin Nafi' al-Abdi wa haddatsana Bahzu bin Asadi العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنه سأل أنس عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وضيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. طيب، dengan sanad kepada Thabit bahwasanya mereka yaitu para tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik tentang cincin Nabi. Lalu Anas mengatakan, Nabi mengakhirkan solat Isya pada satu malam sampai separuh malam, atau hampir separuh malam itu berlalu. Sumaja, kemudian Nabi datang. Beliau mengatakan, sesungguhnya manusia telah solat dan telah tidur, sementara kalian senantiasa di dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Kalau Anas mengatakan, seakan-akan aku melihat kepada mengikat cincin Nabi yang terbuat dari perak. Warafa isbahu al-yusra, Nabi mengangkat jari yang kiri dengan khinsar, Al-Khinsir. Al-Khinsir itu adalah jari manis. Dalam hal ini Imam Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan fihi jawazu labs al-khatim al-fidda wa huwa ijma'ul muslimin. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya memakai cincin yang terbuat dari perak, dan itu adalah kesepakatan dari kaum muslimin. Seakan-akan aku melihat, kata Anas, melihat kepada sarang cincin Nabi dari ukuran perak dan mengangkat jarinya kiri dengan khinsar. وفيه محذوف التقدير مشيرا بالخنصر بالمشيرا بالخنصر خنصر يعني mengisyarat dengan jarinya. أي أن الخاتم كان في الخنصر اليد اليسرى. Bahwasanya cincin itu di jari khinsir, bilsir khinsir. Ya, al-khinsir itu kelingking ya. Bahwasanya cincin Nabi SAW itu ada di jari kelingking tangan kiri Nabi SAW. Terjadi perdebatan dari ulama mana yang lebih bagus. Ada yang mengatakan bahwa dia dicincin di kiri, di khinsir ini manfaatnya adalah tidak mengganggu dan menyakitinya. Kalau seandainya seperti ini, kalau orang menggang tangan begini akan bisa sakit. Tapi kalau seandainya berada di khinsir, yaitu di kelingking, itu tidak akan sakit. Wallahu ta'ala. Hadis 1446. Oh iya, hadis berikutnya 1449. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن كريب عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع مطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى إبهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من عتمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan sanadnya kepada Abi Musa Asy'ari, dia mengatakan aku dan sahabat-sahabatku yang mana mereka datang bersamaku dari kapal turun ke Baqi Budhan dan Rasulullah SAW di Madinah. Sekelompok kami, sekelompok dari mereka, ya, dari sahabatnya, saling silih berganti menghadiri sholat isya bersama Rasulullah. Lalu Abu Musa mengatakan, "Fawafakna Rasulullah SAW dan sahabi kami, saya dan sahabatku ketemu dengan Rasulullah. Walau ba'du syughl fi amrihi, dia memiliki sebagian kesibukan dalam urusannya sampai terlambat dan malam sekali sholat isya. Hatta bahar hatta baharul lail, sampai malam itu separuh. Kemudian Nabi keluar sholat mengimami mereka. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan kepada orang yang hadir di waktu itu, ala rislikum, beliau mengatakan, ala rislikum, tenang, tenang. Aku ajarkan kepada kalian, aku beritahukan kepada kalian, u'alimukum, aku beritahukan kepada kalian, dan aku akan berikan kabar gembira. Sesungguhnya min ni'matillah 'alaikum merupakan dari nikmat Allah terhadap kalian, anna laysa minan nasi ahadun yusalli hadhihi as-sa'ah ghayrukum, bahwa tidak ada dari manusia seorang pun yang mengerjakan sholat ini, sholat pada saat ini, selain dari kalian. Aqal masallah hadis saatin ahadu wa'ayruku, tidak ada seorang pun yang mengerjakan sholat pada waktu ini selain dari kalian. Dia tidak tahu, ya, tidak tahu kalimat mana yang sebenarnya. Qala Abu Musa, faraja'na farihina bima sami'na min Rasulillah, kami kembali bersama, berkembali dalam keadaan bergembira setelah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan nikmat dari Allah, anna min ni'matillah, merupakan nikmat dari Allah bahwasanya tidak ada dari seorang pun di antara kalian yang mengerjakan sholat pada waktu ini selain dari kalian. Imam Nawawi dia mengatakan, wa fihi jawazul hadis, bolehnya berbicara ba'da sholatil isya idza kana fi khair, bolehnya berbicara setelah sholat isya apabila pembahasan yang baik. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Nabi benci, kecuali untuk kemaslahatan, ya, ada kebaikan di dalamnya. Wa innama naha 'anil kalam fi ghairi khair, dilarangnya dari berbicara setelah sholat isya apabila tidak pada kebaikan. Baik, kita ambil satu hadis lagi. Wahdatsa Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Jurayj qala qultu li 'Atha ay hini ahabbu ilayka an usalli al-isha. Ada yang bertanya kepada Atha, waktu mana yang aku cintai aku mengerjakan sholat isya? Allati yaquluha an-nasu al-'atam, yang dikatakan manusia 'atam. imaman wa khilwan, menjadi imam atau seorang sendiri. Pada sampai itu Ibn Abbas, aku mendengar Ibn Abbas mengatakan a'tam Rasulullah SAW kata Laylatul Qadar. Pada satu malam Nabi mengakhirkan solat isya sehingga betul-betul sudah gelap sekali. Hatta qad nasun wastayqamu, sampai manusia tertidur dan bangun dari tidurnya. Waraqadu wastayqamu, tidur lagi sampai mereka bangun lagi. Faqala Umar bin Khattab, lalu Umar berdiri. Faqala salat, lalu dia mengatakan salat. Faqala aqra, qala Ibn Abbas, faqala Nabi Allah ka'anni anzuru ilayhi al-an wa ra'suhu yaqtur ma'a wadi'an yadayhi 'ala shaqq al-ayli ra'sihi. قال لولا أشق العورة لأمرتهم أن يصلوها كذلك. Lalu Atha' mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, Nabi Allah keluar seakan-akan aku melihat kepadanya sekarang ini kepalanya meneteskan air, meneteskan air. Wadi'an yadahu 'ala syaqqi ra'sihi, diletakkan tangannya di bagian kepalanya. Beliau mengatakan kalau tidak memberatkan kepada umat itu, tunggu sekarang telah saya perintahkan untuk mengerjakan sholat yang seperti ini. Baik, menunjukkan bahwa Nabi pada saat itu dia mandi junub. Itulah yang menyebabkan dia terlambat. Nah, dari hadis-hadis di atas kita kelihatan nampak bahwasanya Nabi mengakhirkan sholat isya. Sebagaimana yang kita dahulukan waktu penjelasan bahwa khusus untuk sholat isya diakhirkan itu lebih afdal daripada dilakukan di awal, dengan catatan sholat berjamaah. Ya, tidak seperti misalkan imam dulu datang lalu ada yang maju ke depan, pokoknya biasanya imam tidak cukup, pokoknya sholat tidak terserah atur. Ya. Di mana Nabi SAW ditunggu oleh sahabat sampai sahabat pun tertidur-tidur menunggunya. Baik. Demikian ya, sudah selesai beberapa hadis dari bab ini. Mudah-mudahan sisanya kita akan baca berikutnya. Wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.